di Goncangan.

suraya gabungan anjing suaranya. Lain abdi gesti cinta, lain abdi gesti suka, gabungan anjing suaranya.

kemana kamu? Anu tak undangkan ke ayah luar. Anu tak bulan bias detrahyan pulas indah kalimput megangan hati asa kalenda badin purnama detas suara kagambar bisa pun waktu hari Pakar merasa kurikung si ingin kasih jaga manisnya, nyimpai kesaran kembang kekristenan. Katina, boleh kata, katina dengan dari tak kurang, kekristenan. Sini.

siksa malang sangka yang sederhana lelikin pedagang duka kemana jendela mata jeroy rasa dina jendela hati jeroy cinta kamanehna apa si dia kamanehna apa si dia dina jendela mata jeroy salangku jendela mata joro coy rasa dina jendela hati joro coy cinta kamanekna kasih dia kamanekna kasih dia jendela mata joro coy rasa dina jendela hati joro coy cinta kamanehna kasih dia kamanehna kasih dia kembasa imut salamku masuk kerengan sangku bahasa kerenang lain waduh kera-kera imut salangku dina jendela mata jorojoy rasa dina jendela hati jorojoy